rasa di hati berdebar kini tiada liang bagiku, dan seakan semua kelabu selalu tiada kepastian diri. Kata hatiku telah berseru, nanti ku yakin pasti sinar kasih kan datang segera padaku. Seini mungkin ia kan datang lewat sinar kasih. Ku jelang, oh sinar kasihmu, kini tak kusimpan selalu di dalam dada. Bahagia ada di hatiku selalu dan selamanya. Sinar kasihmu ada di hati. Seru, nanti ku yakin pasti sinar kasih kan datang segera padaku. Seini mungkin ia kan datang lewat sinar kasih untukku. Kan ku jelang, oh sinar kasihmu kini simpan selalu di dalam dada. Bahagia ada di hatiku selalu dan selamanya. Sinar kasihmu ada di hati. Kan ku jelang, oh sinar kasihmu kini kan ku simpan selalu di dalam dada. Bahagia ada di hatiku selalu dan selamanya. Sinar kasihmu ada di hati dan selamanya. Sinar kasihmu